Ya Tuhan, kami bersuka cita karena kehadiran-Mu ke dalam dunia. Itulah yang terus akan kami wartakan, Tuhan, kepada dunia sebagai umat-Mu. Pada hari ini, kami juga ingin mengisi diri kami, Tuhan. Silakan Engkau berwarta kepada kami. Siapkan hati kami, ya Tuhan, untuk tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir di sini boleh membuka mata kami, telinga kami, dan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran itu, menolong kami untuk memampukan, mengerti, dan memahami firman Tuhan. Ya Bapa, berbicaralah pada saat ini, kami siap mendengarkan. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan lanjutkan bacaan dari kitab Wahyu kepada 7 jemaat yang ada. Kali ini kitab surat yang terakhir. Surat yang ketujuh kepada jemaat di Laodikia. Kita akan baca Mazmur pasal ketiga, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Ya, saya akan bacakan Wahyu pasal ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena aku tidak tahu bahwa engkau melarat dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, satu kali masyarakat di Amerika dan di Eropa, khususnya mereka yang berasal dari kaum bangsawan, dikejutkan dengan diresmikannya sebuah kapal pesiar yang termewah pada waktu itu. Pemiliknya adalah seorang hartawan bernama J.P. Morgan. Kapal ini diberi nama Titanic. Dengan panjang 269 meter dan kapasitas yang mampu menampung 3.514 orang, kapal ini memang sengaja dirancang dengan prestasi sebagai kapal terbesar dan termewah yang pernah dibuat. Lalu ketika kapal ini selesai dalam proses pembuatannya dan diresmikan, maka masyarakat pada waktu itu berdecak kagum karena sistem dan perlengkapan keamanan di kapal ini begitu canggih. Dan orang yang merancang kapal ini mengatakan, yang tercatat di media dan masyarakat mengakui bahwa pernyataannya adalah, Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan Titanic. Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan Titanic. Pada tanggal 10 April 1912, Titanic melakukan pelayaran perdananya dari pelabuhan Southampton menuju ke New York. Dan 5 hari setelah perjalanan itu, Titanic tiba di Samudra Atlantik Utara dengan kecepatan tinggi. Dan ketika itu Titanic menabrak sebongkah gunung es yang besar yang mengakibatkan kapal itu terbelah dua dan tenggelam. Kecelakaan pada waktu itu terbesar karena menewaskan 1.514 orang yang berjumlah 68% dari semua penumpangnya. Nah, saudara, peristiwa paling kontroversial yang dicatat dari tenggelamnya Titanic ini adalah ketika kapal lainnya, SS Californian, menyatakan di media bahwa beberapa saat sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi, Californian berada beberapa mil dari Titanic. Dan Californian sudah mengirim berita kepada Titanic bahwa mereka melihat ada banyak bongkahan es di perairan dan menasehati agar Titanic berhenti seperti yang dilakukan oleh Californian dan menunggu. Tetapi berita yang disampaikan, pesan ini bukan cuma tidak ditanggapi, tetapi Titanic justru menegur Californian. Kapten kapal Titanic mengatakan, saya tidak menemukan satupun alasan yang menyebabkan kapal ini akan tenggelam. Sistem dan perlengkapan yang dibuat di kapal ini dirancang untuk dapat mengatasi segala hambatan. Dan untuk selanjutnya, Titanic melaju dengan kecepatan tinggi dan terjadilah peristiwa naas pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pesan yang ingin saya sampaikan dari ilustrasi ini adalah bahwa ketika manusia merasa dirinya sanggup, dirinya mampu mengatasi segala persoalan, justru pada saat itulah manusia berada pada satu titik di mana dia sama sekali tidak membutuhkan Tuhan. Dan kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, yang ada dan dialami pada jemaat Laodikia pada waktu itu. Dari 7 surat yang dikirim kepada jemaat-jemaat, surat yang paling tajam, yang tidak ada satupun pujian di dalamnya, dan yang berisi hanya kecaman, itu adalah ditujukan kepada jemaat Laodikia di surat yang terakhir, di surat yang 7 ini. Apa sebenarnya kondisi di Laodikia, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita baca di ayat yang ke-15 tadi dan ke-16, di sini dikatakan bahwa mereka dikecam karena mereka suam-suam kuku. Nah, konteks pada waktu itu, air dengan suhu suam-suam kuku itu adalah kondisi air di Laodikia. Jadi jemaat di Laodikia paham sekali apa itu suam-suam kuku. Air yang mengalir di Laodikia itu bersumber dari sebuah kota terdekat yang namanya Hierapolis. Di Hierapolis itu ada sumber-sumber air panas, ada sungai air panas yang mengalir dari Hierapolis ke Laodikia. Maka di sana ada banyak kanal-kanal atau saluran-saluran air untuk mengalirkan air dari Hierapolis ke Laodikia. Nah, dalam perjalanan air panas yang dari Hierapolis itu ketika dalam perjalanan mengalir melewati sungai, melewati kanal, saluran dan tiba di Laodikia, kondisi airnya sudah dalam keadaan suam kuku, tidak lagi panas. Nah, konteks ini diambil oleh Tuhan, konteks suam-suam kuku ini untuk menggambarkan kondisi orang Laodikia secara rohani. Nah, ada tiga hal di sini, tiga kondisi kalau kita baca di ayat 15-16. Ada kondisi panas, suam, atau dingin. Di sini dikatakan engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi ada yang dingin, panas, suam-suam kuku. Kondisi rohani yang panas itu kalau dari kata aslinya, kata panas itu hanya ada dipakai tiga kali. Kata zeo itu berarti mendidih, panas, sungguh-sungguh. Nah, jadi kata yang sama itu dipakai dalam Kisah Rasul 18 ayat 25 ketika Apolos dengan bersemangat memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan seperti di Roma 12 ayat 11 yang tadi sudah kita bacakan, Paulus mendorong jemaat di Roma untuk sungguh-sungguh di dalam roh melayani Tuhan. Nah, jadi kondisi kerohanian yang panas adalah keadaan di mana seseorang giat dalam pekerjaan Tuhan. Seseorang merasa butuh untuk bertumbuh. Seseorang merasa ingin lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin ini kondisi ketika orang pertama kali baru dilahirkan baru, ketika orang baru bertobat, ketika orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini keadaan ketika seseorang begitu dekat, begitu intim dengan Allah. Nah, sebaliknya kondisi yang dingin adalah ditafsirkan sebagai keadaan kerohanian orang kafir yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan. Nah, yang di tengah di antara panas dan dingin, yang di tengah-tengah adalah kondisi suam-suam kuku seperti jemaat Laodikia. Nah, penafsir beberapa menafsirkan suam-suam kuku itu dengan suatu keadaan rohani yang lemah gitu ya, tidak bergairah, yang acuh tak acuh begitu. Keadaan rohani yang sama sekali tanpa semangat. Dan juga keadaan di mana seseorang merasa puas dengan dirinya sendiri. Sudah percaya ya cukuplah, sudah dapat keselamatan cukuplah. Dan orang-orang seperti ini itu biasanya orang-orang yang datang sih datang ke gereja setiap minggu. Tapi kalau disuruh pelayanan, enggak deh, saya mah jemaat biasa-biasa aja. Kalau disuruh ikut aksi sosial, minta maaf. Kalau diikut terlibat di kemajelisan juga enggak mau. Terlibat pelayanan di komisi juga enggak mau. Orang-orang seperti ini bisa setiap minggu dengan tegap menyatakan pengakuan imannya, tetapi dalam kesehariannya orang ini hidup tanpa Allah. Dan dia juga bisa mengecam orang-orang kafir atau orang-orang ateis yang hidup tanpa Tuhan. Tapi dia sendiri puas, tenang, enggak baca Alkitab, enggak doa, begitu ya. Nah, ini kondisi yang suam-suam kuku. Dan yang lebih parah, mereka itu menganggap enteng peringatan Tuhan, menganggap enteng hukuman Tuhan, menganggap enteng akibat dosa. Karena apa? Udah tahu Yesus mah Allah yang mengampuni dosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat saya, dosa saya akan diampuni. Ketika ditegur dan diberitahu, orang ini ndablek gitu ya kalau bahasa Jawanya. Tetap aja kekeh, gak mau berubah. Dia merasa dirinya cukup baik. Dia merasa dirinya oke. Kalau tidak pernah kena kasus kriminal, gak pernah berurusan sama polisi, gak pernah membunuh, gak pernah korupsi, hanya punya pasangan hidup satu dan tidak pernah punya pil atau will, cukuplah. Itu orang baik. Itu orang yang diacungi jempol sama Tuhan. Nah, jadi orang yang suam-suam kuku itu seperti itu. Dia tidak peduli, dia acuh tak acuh. Mau gereja makin merosot, ya enggak apa-apa. Mau ada jiwa baru yang datang, dia juga tidak ikut bersuka cita. Yang penting tugasnya adalah datang ke gereja setiap hari Minggu. Nah saudara, yang bahaya adalah kondisi suam-suam kuku ini, mereka itu sudah menerima kasih karunia Tuhan, tetapi tidak pernah memberi kebebasan, tidak pernah memberi keleluasaan kepada kasih karunia itu untuk bisa menghasilkan buah-buah pertobatan, perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan buah pertobatan. Jadi dia statis, enggak bertumbuh, mandek begitu ya. Puas, berhenti sampai di situ, enggak lagi naik ke atas, juga enggak turun ke bawah. Begitu. Dan karena orang seperti ini merasa puas dengan dirinya sendiri, merasa cukup baik, hatinya pun tumpul dan buta terhadap pertobatan. Nah, di sini di ayat 16 firman Tuhan mengatakan, karena engkau itu suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Lalu karena apa? Mereka ini tidak dalam kondisi yang bersemangat ataupun dalam kondisi kafir, Tuhan merasa muak. Kata memuntahkan itu artinya Tuhan muak sekali. Tuhan muntah begitu melihatnya. Kata muak itu di dalam Alkitab hanya dipakai satu kali, Bapak Ibu sekalian, di bagian ini. Jadi waktu melihat kondisi kerohanian yang seperti ini, Tuhan itu tidak marah. Tuhan tidak juga sedih. Tapi dikatakan jijik, sejijik-jijiknya. Muak sampai muntah. Satu keadaan yang Tuhan sangat tidak suka melihat jemaatnya dalam kondisi statis, suam-suam kuku. Malah dikatakan Tuhan bilang alangkah lebih baiknya kalau kamu panas atau dingin. Nah saudara, kalau dibandingin suam kuku sama panas, jelas kan lebih bagus panas. Tapi ini dengan yang dingin pun Tuhan bilang sama yang dingin juga mendingan juga kamu dingin. Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan orang kafir sekalipun, masih jauh lebih ada harapan kondisi orang kafir daripada orang yang suam kuku. Celaka sekali Bapak Ibu sekalian. Kondisinya celaka sekali. Kenapa kondisi rohani yang dingin tuh jauh lebih baik keadaannya daripada yang suam? Kalau kita lihat ya berapa ayat dari firman Tuhan. Dari 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22, mari kita akan baca. 2 Petrus pasal 2 ayat 20 dan sampai ke 22, begini firman Tuhan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, mengerikan sekali ya. Ini tajam sekali firman ini. Orang yang sudah kenal kebenaran, waktu dia kembali lagi kepada kehidupan yang lama, artinya apa ya? Waktu puas dengan diri sendiri itu kan artinya satu keadaan di mana kita enggak butuh Tuhan. Cukup gitu ya. Cukup firman Tuhan, enggak perlu nasihat, enggak perlu bimbingan rohani, enggak perlu KTB, pemuritan, enggak perlu pelayanan, cukup. Itu kondisinya sama dengan menolak Tuhan, dengan menolak kebenaran. Jadi sebetulnya suam kuku itu titiknya sama, start starting point-nya sama dengan orang yang kondisinya dalam keadaan dingin. Malah lebih parah begitu ya. Karena apa? Ini Kristen, jubahnya Kristen. Tapi di dalamnya dia sedang berjalan tanpa Tuhan. Dia sedang hidup tanpa perlu Tuhan. Dan ini berbahaya sekali. Itu sebabnya dikatakan jauh lebih baik kalau kamu dingin deh sekalian. Karena apa? Lebih banyak harapan bagi orang yang kafir untuk menerima pertobatan daripada orang yang sudah menerima Kristus tetapi merasa tidak perlu Tuhan. Bapak Ibu, kita ingat peristiwa orang-orang Farisi di perjanjian kitab-kitab Injil itu ya. Lebih mudah pemungut cukai si Sakeus menerima Kristus. Lebih mudah perempuan pelacur yang mengurapi kaki Yesus untuk sujud dan mengasihi Tuhan daripada orang-orang Farisi yang secara agamawi begitu saleh. Mereka lebih sulit menerima kasih Tuhan. Mereka lebih sulit untuk bertobat. Nah, ayat yang sama pada Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 kita baca Ibrani. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Di sini dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26 mencatat demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kondisi suam-suam kuku ini tanpa kita sadari kondisi yang sangat berbahaya. Kalau orang sakit mungkin boleh dibilang ini kondisi koma, tidak ada harapan. Tetapi kalau kita lihat bagaimana dengan jemaat di gereja, berapa persen yang hangat, yang panas, berapa persen yang suam? Mungkin persentasenya 80% jemaat adalah berada dalam kondisi suam-suam kuku. Saya ingin bertanya, minta maaf, berapa banyak dari Bapak Ibu sekalian yang merasa butuh dan ketakutan setiap hari kalau tidak berdoa dan tidak membaca firman? Berapa banyak? Apakah kita mengatakan saya Kristen? Saya yakin saya masuk surga, saya tahu keselamatan itu pasti. Pendeta saya mengajarkan bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Itu sebabnya saya tidak saat teduh pun, pasti Tuhan Yesus mengampuni saya. Bapak Ibu, bukan soal Tuhan mengampuni atau tidak. Janji Tuhan atas keselamatannya, siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal, itu pasti. Tetapi bagaimana kita mengisi hidup kita yang sudah diselamatkan ini dengan penuh bertanggung jawab dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Betapa sia-sianya kematian Kristus di kayu salib dan kedatangannya yang sebentar lagi akan kita rayakan. Kalau setelah kita percaya kepadanya, kita mengisi hidup kita ini dengan biasa-biasa saja. Tidak bersemangat, ogah-ogahan, acuh tak acuh. Bahkan kita merasa tidak perlu Tuhan. Kalau kita enggak minum, saudara, kita enggak makan, satu hari aja kita gemeter kelaparan. Kita takut pingsan. Tapi bahaya dan celaka sekali. Kalau kita sehari enggak makan makanan rohani, kita enggak gemeter. Kita enggak takut pingsan. Kita rasa itu biasa. Karena apa? Kita suam. Kita pikir kita cukup bertumbuh. Saya sudah jadi Kristen. Cukup. Kita puas dengan diri kita sendiri. Seberapa sering ketika hamba Tuhan berdiri di atas mimbar lalu memimpin doa pengakuan dosa, Seberapa hancur hati kita mengatakan, Tuhan ya benar, aku butuh kasih karunia Tuhan, aku berdosa. Seberapa hancur hati kita? Atau ibadah ini hanya jadi ibadah yang mengikuti liturgis yang otomatis, kita hanya tunduk kepala dan tidak menghargai doa itu. Hati kita dingin, hati kita mengatakan, enggak kok saya mah orang baik. Keselamatan itu hanya dibutuhkan buat orang yang ada di dalam penjara. Darah Yesus di kayu salib itu lebih pantas ditangisi oleh orang yang membunuh, orang yang berzina, orang yang memperkosa. Tapi buat saya oke. Saya tidak berzina, saya tidak korupsi. Saya juga tidak punya niat jahat sama orang lain. Maka ketika kita berada di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dosa, biasa. Tidak tersentuh sama sekali. Itu biasa. Bahkan mungkin kita cuma merem pikiran kita ke tempat lain, si pendeta yang memimpin. Hati kita beku, saudara. Mungkin bukan lagi dalam keadaan suam, tapi jadi dingin. Seberapa banyak kita sediakan waktu dan sadar bahwa kita butuh firman. Seberapa banyak kita membuka hati ketika kita menerima teguran. Ketika kita bersalah dan orang lain menasehati. Atau kita akan tutup telinga. Gak usah nasehatin saya udah pernah tua. Gak usah nasehatin saya ini guru sekolah minggu sekian tahun. Gak usah nasehatin saya udah pelayanan, saya orang pertama di gereja ini misalnya. Nah kalau kondisi seperti ini, Tuhan bilang aku muntah liatnya. Bukan cuma jijik, mual, muntah. Suatu keadaan yang tidak menyenangkan buat Tuhan. Ini seperti satu kondisi di mana anjing memakan, menjilat lagi muntahnya. Kita kembali ke kehidupan kita yang lama. Nah, Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak kita sebagai jemaat Tuhan, persentasenya ada di kondisi ini. Makanya gereja selalu kekurangan orang untuk ngajar di sekolah minggu. Kekurangan orang untuk jadi pembina remaja. Kalau mengadakan persekutuan doa atau KTB, pemahaman Alkitab, tidak begitu banyak orang yang hadir. Mungkin benar ada banyak kesibukan. Tetapi sungguhkah ada hati yang begitu serius, yang begitu panas, begitu berkobar untuk mencari Tuhan? Ada keinginan, Tuhan saya gak bisa tanpa melewati hari ini kalau saya tidak bergantung padamu. Kalau saya tidak membaca firman-Mu. Jalan apa, keputusan apa yang akan saya ambil kalau hari ini saya tidak punya pegangan untuk hidup saya? Kalau hari ini saya tidak melakukan saat teduh. Nah Bapak Ibu, apakah kita dalam kondisi itu sekarang? Atau kita mengabaikan, biasa aja, gak sempat saat teduh. Mungkin nanti ketika perjalanan di kereta atau di bus atau di mobil, kita buka iPad kita, kita buka BB kita, lihat Alkitab di situ, baca sepintas sambil dengar banyak suara, kita enggak konsentrasi. Tetapi di zaman yang multitasking ini, anehnya kita bisa punya waktu, invest waktu berjam-jam untuk ngeliatin update statusnya orang gitu ya. Update statusnya, profile picture-nya, update status di Facebook, di BBM, lalu kasih komentar. Kita komunikatif sekali dengan lingkungan kita. Peka banget, sensitif sekali. Kalau yang satu profile picture-nya apa ada gambar hati yang patah, lalu ada lagi yang satunya begitu juga. Wah, ini dua nih lagi putus, langsung gitu ya connect. Tapi untuk connect sama Tuhan, update status kita sama Allah, kita enggak punya waktu. Kerja capek, bangun jam 5, harus berangkat jam 8 udah mesti di kantor, belum kerjanya jauh, macet. Pulang udah capek, jam 8 sampai rumah mungkin jam 10. Mau doa juga udah susah. Ya saat teduh rutin mah, penginjil kali ya yang bisa. Atau hamba Tuhan ya, tugasnya sih mereka. Lalu Bapak Ibu sekalian sebagai jemaat, ya wajar, merasa wajar. Gak apa-apa, kita kan sibuk. Saudara, bukan soal kami atau Bapak Ibu sekalian tentang saat teduh yang harus dilakukan setiap hari. Ini kewajiban, ini kebutuhan kita sebagai orang percaya. Di mana kita perlu terus-menerus bergantung kepada Tuhan, nempel di pokok anggur itu untuk kita mendapatkan sumber penghidupan. Kalau tidak, kecamannya sama seperti jemaat Laodikia. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa jemaat Laodikia itu bisa dalam kondisi suam-suam kuku? Kenapa? Rupanya Laodikia adalah salah satu kota yang paling makmur di provinsi Pergia. Laodikia sangat makmur pada zaman itu. Laodikia menjadi pusat perbankan. Lalu tanahnya subur sekali, banyak rumput yang tumbuh sehingga domba bisa hidup di situ. Karena ada banyak domba, maka Laodikia menjadi penghasil kain wol terbesar. Di sana ada pabrik pakaian yang memproduksi wol hitam. Jadi selain makmur secara keuangan, secara sumber alam, mereka punya tanah yang subur, mereka menjadi penghasil kain wol. Lalu secara kesehatan, mereka juga punya fakultas-fakultas kedokteran ternama pada waktu itu. Mereka punya ahli-ahli pengobatan yang bisa memproduksi obat yang paling manjur adalah salep mata. Salep mata dari daun serbuk Pergia yang dicampur dengan minyak yang terkenal sangat manjur. Dan juga ada obat untuk telinga. Jadi kalau orang mau cari pengobatan, mereka pergi ke Laodikia. Nah kondisi yang nyaman, kondisi yang makmur, kondisi yang tercukupi itu, ini yang mirip dengan kapten kapal Titanic tadi. Saya tidak menemukan satu alasan pun yang dapat menyebabkan kapal ini tenggelam. Saya dapat memastikan kapal ini dirancang untuk dapat menghadapi segala hambatan. Jadi jemaat Laodikia juga begitu. Hidup ini sudah dirancang, mereka sudah punya kekuatan untuk melewati hidup ini tanpa perlu pertolongan Tuhan. Mereka punya segalanya. Pada tahun 60 Masehi, kota Laodikia pernah kena gempa. Kota itu hancur. Tetapi karena kota ini terlalu makmur, mereka tidak membutuhkan pertolongan dari kota lain untuk membangun kembali kotanya. Jadi kotanya kembali dibangun. Nah, saudara, kondisi kemakmuran, kenyamanan itu yang menyebabkan jemaat di Laodikia menjadi jemaat yang suam kuku. Jadi saudara, kalau kita sudah lagi tidak bersemangat karena kenyamanan, maka mari kita jangan puas dengan satu dua hal di mana kita bergiat di situ. Tapi marilah kita coba untuk membereskan di mana hal-hal kita tidak bersemangat. Mari menyemangati diri kita. Dan mari kita melihat kenyamanan itu. Mari kita melihat kenyamanan itu dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang rohani. Tidak ada pertumbuhan pada zona nyaman. Begitu juga tidak akan ada kenyamanan di dalam zona pertumbuhan. Bapak Ibu sekalian, bukan berarti orang Kristen tuh gak boleh kaya ya. Oh kalau gitu kita gak boleh kaya ya jadi orang Kristen. Bukan itu maksudnya. Tetapi ini kita cermati, waktu jemaat ini mengatakan, aku tidak kekurangan apa-apa. Nah Bapak Ibu, ayat 17 di sini, aku kaya, aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi ketika mereka mengatakan aku tidak kekurangan apa-apa, itu artinya mereka kehilangan perasaan membutuhkan. Gak perlu apa-apa lagi, jadi gak ada perasaan butuh lagi gitu. Gak ada lagi perasaan butuh. Nah kenyamanan itu saudara seringkali menjatuhkan kita, membuat kita terpleset. Sebetulnya di Alkitab ada 500 ayat tentang doa, ada 1000 ayat itu tentang iman, tetapi ada 2350 ayat yang menyatakan tentang uang dan harta milik. Jadi dengan kata lain, Alkitab banyak menyoroti tentang harta. Di dalam kitab Lukas dikatakan bahwa uang itu mamon atau berhala. Nah jadi bukan berarti bahwa kita tidak boleh kaya. Kalau Tuhan memberikan berkat yang melimpah, kita harus melihat bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang dititipkan, dipercayakan kepada kita untuk memberkati orang lain. Jadi diberkati untuk menjadi berkat. Jadi bukan ditampung untuk diri sendiri. Kalau ditampung untuk diri sendiri supaya makin besar lagi, maka kondisi kita seperti kondisi laut mati. Laut mati di Israel itu tidak mengalir. Jadi hanya di situ aja. Nah, kondisi kita, kalau kita tidak menggunakan harta yang Tuhan percayakan bagi kemuliaannya, bagi tujuan Allah, maka kondisi kita adalah kondisi seperti laut mati. Jadi bukan soal kaya atau miskinnya, bersyukur kalau Tuhan kasih berkat. Tapi bagaimana kita mengelola kepercayaan Tuhan itu? Bagaimana kita bertanggung jawab dengan harta yang Tuhan berikan? Apakah kita sudah pakai bagi kemuliaan Dia? Bagi pencapaian yang Tuhan ingin capai dalam hidup kita melalui harta kita? Atau kita menggunakannya hanya sekedar fasilitas kenyamanan hidup kita? Hanya sekedar untuk alat, untuk memuaskan diri kita sendiri. Nah, saudara, pertumbuhan tidak pernah ada di zona nyaman. Selalu pertumbuhan itu ilustrasi yang dipakai pengguntingan. Kalau di Yohanes 9:15, pokok anggur, kalau anggur itu mau berbuah banyak digunting. Artinya apa? Ada yang sakit, ada yang terpotong, ada luka. Pertumbuhan selalu membutuhkan ketekunan, disiplin, pengorbanan, dan bayar harga. Nah, kadangkala harta itu meninabobokkan kita. Kita nyaman dengan harta yang kita punya. Kita nyaman dengan itu dan kita tidak butuh Tuhan. Waktu kita miskin dan kekurangan untuk minta satu piring nasi, kita nangis air mata, Tuhan kasih saya berkat. Tuhan, anak saya gak punya susu. Tuhan Yesus, tolong saya. Tapi mungkin waktu 10 tahun kemudian situasi berubah, Tuhan memberkati dengan limpah, gak perlu lagi doa minta susu. Bahkan tidak berdoa lagi. Lalu mungkin orang ini bilang, wajar kok saya kerja keras kok, makanya saya dapat hasil begini. Dan yang lebih parah, dia mengecam orang lain, kalau kamu miskin, ya kamu gak kerja keras. Kita sering seperti itu. Puas, waktu kita sanggup mengendalikan hidup kita, waktu kesulitan bisa diatasi, maka Allahnya adalah saya. Kita tidak butuh kehadiran Tuhan, kita tidak lagi membutuhkan Dia, campur tangan Dia. Nah, Bapak Ibu, ketika saya pertama kali di Papua naik pesawat kecil gitu ya, itu ketakutan, goyang, pesawat isi 5 orang, hanya kapasitas 350 kilo, ada angin goyang. Jadi mau naik pesawat tuh doanya kenceng, Tuhan takut gitu ya. Tapi waktu udah naik yang ke-10 kali, ke-20 kali, ya biasa-biasa tuh doanya. Kita cenderung begitu tuh. Waktu kita sudah merasa safe gitu ya, kita sudah merasa aman, udah tahu lah mesin pesawat ini mampu kok nganter saya dari pedalaman sampai ke kota. Pengalaman saya membuktikan, maka saya ya gak perlu bergantung lagi sama Tuhan. Mungkin gak doa juga gak apa-apa. Dan celakanya kalau bagi hamba Tuhan, Bapak Ibu, pertama kali kami latihan khotbah di sekolah Alkitab. Wah, biasanya mahasiswa teologi itu bisa panas dingin, diare gitu ya. Terus ke WC bolak-balik waktu mau latihan khotbah, gemeter. Doa sungguh-sungguh, minta doain sama teman-teman. Tapi begitu wah, jam terbangnya tinggi, kami sering jatuh. Kami gak persiapan sungguh-sungguh. Kami tidak lagi rasa ketakutan. Kami merasa pengalaman-pengalaman itu bisa menolong. Dan itu tidak lagi digumulkan di hadapan Tuhan. Kejatuhannya sama, Bapak Ibu. Waktu kita sanggup, waktu kita merasa mampu, disitulah titik di mana kita jadi Allah untuk diri kita sendiri. Kita tidak butuh Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, ketika kamu kuat, disitulah kamu lemah. Dan justru kekuatan kita adalah ketika kita sadar kelemahan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi rasa aman, yang menjadi rasa tenang, damai sejahtera dalam hidup Bapak Ibu sekalian sekarang? Di zaman teknologi yang makin canggih ini, itu ya, kita tuh bergantung sama teknologi. Allahnya kita tuh teknologi. Saya kalau enggak bawa PowerPoint rasa enggak terlalu mantep gitu ya untuk saya sampaikan. Saya pikir perlu ada teknologi. Tapi Enggak boleh, tergantung harus ada begitu. Lalu kita juga mungkin kalau pergi keluar rumah HP-nya ketinggalan bisa balik lagi, takut enggak bisa hidup enggak ada HP. Ntar kalau ada yang hubungi, ntar kalau ada yang penting, kalau ada apa-apa gitu kan alasannya. Tapi kalau kita enggak doa juga pergi kita mah tenang aja ya. Ah, HP enggak ada, waduh. Mungkin kiamat buat anak remaja sekarang kalau enggak ada HP di tangannya 1 jam aja. Nah, teknologi sudah jadi Allah. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Ini adalah gambar kapsul. Ini adalah apa? Yang dibuat oleh orang di Cina waktu peristiwa 12 Desember 2012 yang lalu. Isu kiamat, ada isu tentang kiamat yang digembar-gemborkan, ada filmnya, maka orang sudah memikirkan bagaimana cara mengatasi kiamat dengan teknologi. Maka di Cina ada seorang petani biasa-biasa yang membuat ini. Dia buat namanya kapsul gitu ya, tapi bulat. Ini apa? Penyelamat untuk kiamat. Harganya $52,000 dijual. Dibuat dari fiberglass, lalu dijamin tahan goncangan, tahan benturan, tahan tsunami. Siapa yang mau beli? Masih ada mungkin. $52,000. Jadi manusia bukan hanya tadi kasusnya Titanic ya, yang merasa diri sanggup melawan Allah. Orang-orang pada 2012 lalu pun merasa sanggup menyelamatkan diri dari kiamat. Sanggup menyelamatkan diri dari kiamat. Lalu ada lagi yang seperti ini bentuknya yang dijual di toko perlengkapan Angkatan Udara Amerika. Harganya ini kalau di rupiah 500 juta. Kapsulnya cukup nyaman ya. Di sana ada tempat tidur ranjang, ada bisa 4 orang, ada televisi, ada kulkas, nyaman sekali. Ini ditanam 7 meter di bawah tanah dan anti tornado, anti tsunami, begitu katanya. Saudara Bapak Ibu, kita bisa ketawa ya menyaksikan nih orang gila, nih orang enggak tahu Tuhan itu siapa. Tapi sebenarnya kita pun, Tuhan pun ketawa lihat kita. Kita juga sama. Kita juga sama. Kita punya kapsul yang membuat kita aman. Kapsul kiamat kita atau apapun. Benda atau apapun atau siapa. Yang membuat hidup kita aman. Kita ngerasa gak akan kena musibah. Kita bisa kendalikan. Ini bukan hanya orang-orang kafir nih yang membuat begini ya. Orang-orang Kristen pun sebetulnya punya kondisi-kondisi di mana kita menciptakan teknologi itu jadi Allah kita. Teknologi itu yang membuat kita rasa aman, yang membuat kita rasa tenang. Nah, ada lagi peristiwa, saya lupa 96 atau 98 ya, awal krisis moneter, Saudara. Krismon. Yang dolar sampai 15 ribuan. Lalu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melikuidasi bank-bank swasta. Kalau saudara masih ingat ya, kejadian itu berapa banyak kita dengar orang yang gila. Karena apa? Depositonya hilang. Tabungannya hilang. Kenapa? Imannya, rasa amannya dia letakkan di depositonya, di tabungannya. Ada orang juga yang imannya, rasa amannya diletakkan pada manusia. Anak misalnya. Kalau menikah gak punya anak, waduh seperti kutukan. Nanti tua sama siapa? Siapa yang ngurusin? Betul saudara, secara manusia begitu. Tapi di mana iman kita? Firman Tuhan mengatakan, aku akan menggendong engkau sampai masa tuamu. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Lalu kalau punya anak, maka jaminan masa depan tua nanti diurusin sama anak. Iman kita diletakkan sama manusia, sama anak-anak kita. Kita tidak melihat bahwa anak adalah anugerah Tuhan, titipan Tuhan. Kita tidak bisa bergantung kepada manusia, kepada anak sekalipun, suami sekalipun, atau istri sekalipun. Kita hanya boleh bergantung pada Allah karena kita sangat membutuhkan Dia. Hanya Tuhanlah yang sanggup memelihara dan menjaga kita. Anak hanya anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu, apa sekarang yang menjadi kapsul kita? Di mana kita meletakkan iman kita di situ, rasa aman kita di situ. Sehingga kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Setiap kita punya itu. Setiap kita jatuh dalam hal itu. Makanya kalau kita baca kitab-kitab Perjanjian Lama, berulang-ulang Allah mengatakan kepada Israel, akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan Tuhan Yesus merangkumkan 10 hukum itu dengan satu hukum, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Tuhan tidak mau kita menggeser tempatnya dari tempat yang seharusnya ada di hati kita. Dan saudara, ini yang terjadi di Laodikia. Kalau kita baca ayat selanjutnya, dikatakan di sini, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Menyedihkan, Bapak Ibu. Yesus pemilik dunia ini, dia yang menciptakan dunia, dia yang mengizinkan gerejanya, umatnya untuk tinggal di dalam dunia. Tapi sekarang digeser, dikucilkan, dia ada di luar, dia ditaruh di luar. Dia hanya ada di muka pintu, dia bukan tinggal di dalam hati kita. Dia bukan tidak tinggal di dalam jemaat ini, dia ditaruh di luar. Sampai dia harus ngetuk. Bayangin, ini pemilik dunia ini, pemilik pencipta dunia ini harus ngetuk, mau masuk. Umatnya gak perlu dia lagi, dikunci, pintunya ditutup, dia ditaruh di luar. Saudara, ini bukan hanya sikap yang anti Tuhan, tetapi juga sangat merendahkan harkat dan martabat Tuhan. Dia ada di luar. Tetapi saudara, sungguh luar biasa kasih Tuhan itu. Dia katakan, aku berdiri dan mengetuk, barang siapa mau membukakan pintu. Seperti Tuhan mengemis, buka pintunya, saya mau masuk, buka, aku mengasihimu, aku mau masuk. Saudara, gak pantas, dia pencipta kita, dia Tuhan kita, dia memohon sama kita. Saudara, keselamatan itu selalu datang dari Tuhan. Keselamatan itu selalu dari inisiatif Allah. Hati kita degil, Bapak Ibu sekalian. Hati kita menolak dia pada dasarnya. Hati kita mengucilkan dia, menyingkirkan dia dengan kemampuan kita, kehebatan kita, apa yang kita punya, siapa kita, jabatan kita. Kita taruh dia di luar. Dia mau masuk, dia ketuk. Aku ingin makan, kalau kamu buka, aku akan duduk makan sama-sama dengan kamu. Saudara, itulah keselamatan. Ketika kita memandang kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada kita, orang-orang yang seharusnya dimurkai dia, yang gak pantas untuk ditolong, yang sama sekali gak layak diberikan darahnya di atas kayu salib, tapi dia mau datang, dia mau ketuk hati kita. Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau rayakan Natal. Dia mau hadir di hati Bapak Ibu sekalian. Apakah sekarang kita taruh dia di luar hati kita? Kita kucilkan dia. Kita nyaman dengan harta kita. Kita nyaman dengan teknologi yang memanjakan kita. Mau apa tinggal teken, tinggal gak usah repot begitu ya. Kemana-mana sekarang gak usah jalan kaki. Kita dibuat sangat nyaman. Tetapi jangan sampai kita menjadikan zona aman kita sebagai tempat yang empuk. Untuk kita tidak lagi butuh Tuhan. Karena harta tidak akan sanggup menyelamatkan kita. Kembali ke ilustrasi Titanic tadi, Bapak Ibu. Salah satu penumpang yang meninggal adalah John Jacob Aston. Dia adalah hartawan paling kaya dan dia dan istrinya meninggal di kelas utama di Titanic. Dan apakah Bapak Ibu tahu, penumpang yang selamat kebanyakan dari kelas 3. Dari deck di kelas 3. Jadi bisa dibayangkan, orang yang bayar mahal, yang sangat yakin lebih safe, lebih aman, mereka diprioritaskan pada waktu kecelakaan, ternyata yang banyak meninggal justru di kelas utama, kelas 1. John Jacob Aston tidak bisa menyelamatkan dirinya walaupun dia miliuner terkaya pada waktu itu. Dia dan istrinya meninggal. Kenyamanan, uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Kita dengan uang bisa beli ranjang yang paling mahal, yang nyaman. Dengan uang kita bisa beli rumah yang paling mewah, tetapi kita tidak bisa memberi damai sejahtera yang selalu hadir di rumah itu. Dengan uang kita bisa beli alat-alat kesehatan, obat-obatan yang paling mahal, suplemen-suplemen yang bikin awet muda, anti kanker dan sebagainya. Tetapi tidak menjamin bahwa kesehatan itu bisa dibeli dengan uang. Hanya Tuhan yang mampu memberi damai sejahtera. Hanya Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar. Dan hanya Tuhan yang mampu memberi keselamatan kepada kita. Mari bergantung lagi kepada Dia. Kalau saat ini Bapak Ibu sekalian sudah dalam keadaan suam, ngerasa saya baik, enggak butuh Tuhan, mari berlutut lagi. Ayat yang ke 19 dikatakan, barang siapa kukasihi engkau kutegur dan kuhajar, bertobatlah dan relakanlah hatimu. Bapak Ibu, ayat ini mari kita pegang pada hari ini. Bertobatlah, relakanlah hati kita. Mari miliki hati yang memiliki cinta yang mula-mula ketika kita terbakar mengasihi Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semangat untuk hidup bagi Dia. Tuhan mau jadi Tuhan dalam hidup kita. Bukan cuma jadi budak yang dikunci di depan pintu, dikucilkan dan tidak diberi ruang dalam hidup dan hati kita. Dia menunggu pertobatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ya Tuhan, memandang kasih-Mu sungguh Tuhan, kami tidak dapat berkata apa-apa. Memandang begitu besar pengorbanan-Mu dan cinta-Mu terhadap kami Tuhan, tidak ada kata-kata pun yang dapat menggambarkannya. Terlalu baik, terlalu besar, dan terlalu agung Tuhan, karya-Mu bagi kami. Ampuni kami umat-Mu saat ini Tuhan, yang sering kali mengabaikan kasih karunia itu, di mana kami sering kali puas diri Tuhan. Kami sering kali merasa cukup, kami baik, kami tidak perlu teguran, kami tidak perlu Engkau, kami tidak perlu firman-Mu. Kami puas dengan diri kami sendiri Tuhan. Kepuasan yang sementara, bukan kepuasan yang sejati yang kami dapatkan ketika kami tidak hidup di dalam Engkau. Bapa, biarlah Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan. Jemaat-Mu yang ada saat ini yang sedang tertunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah di akhir tahun ini kami menyadari Tuhan, betapa kami butuh Engkau ya Tuhan, sebagai satu-satunya Allah pengendali masa depan kami, satu-satunya Allah yang patut kami andalkan Tuhan, untuk seluruh hidup kami, untuk seluruh keputusan kami. Biarlah kami punya komitmen Tuhan untuk memperbarui hidup kami, untuk kami bertobat, dan kami sungguh-sungguh menerima hardikan Tuhan, hajaran Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh dan mendapatkan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami mengucilkan Engkau di luar ya Tuhan. Kami tidak menaruh Engkau di tempat yang seharusnya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, di mana kami sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, karena kami orang yang tidak layak dan hanya debu. Kami telah menempatkan diri sebagai Allah Tuhan dan Engkau sebagai budak kami. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami boleh kembali terbakar sebagai jemaat-Mu untuk cinta kepada-Mu. Rela memberi diri untuk ambil bagian pada pekerjaan-Mu Tuhan. Rela memberikan waktu kami untuk mendengar suara-Mu, untuk berbicara kepada-Mu ya Tuhan, dalam keseharian kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah mengabaikan Engkau dan merendahkan harkat dan martabat-Mu sebagai Tuhan dan pencipta langit dan bumi. Jamahlah setiap kami Tuhan, baharuilah kami, ketuklah hati kami Tuhan, dan biarlah kami rela membuka hati, mempersilakan Engkau masuk, duduk, tinggal, dan berdiam dalam hati kami. Ya Bapa, ampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.